السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada seluruh kaum muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kita bersyukur kepada Allah taala diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwan fi din, azakumullah, kita bersyukur kepada Allah taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, dan sekarang kita masuk poin yang ke-17. Ahlussunnah mengimani tentang an-nuzul, arti sifat, sifat nuzul bagi Allah. Allah turun ke langit dunia, dan kita berbicara tentang masalah ini, bicara tentang sifat Allah Taala. Kita wajib menetapkan semua nama dan semua sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang sudah kita bahas di poin yang ke-6. Sebelum kita masuk tentang sifat an-nuzul, kita lihat poin yang ke-6 tentang tauhid al-asma wa sifat di halaman 162 dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Bahwa Ahlussunnah menetapkan apa-apa yang Allah Rasulnya telah tetapkan atas dirinya, baik itu dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah, dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan. Sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita wajib menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan tidak boleh ditakwil. Artinya enggak boleh dipalingkan dari arti sebenarnya kepada arti yang lain. Al-Walid bin Muslim rahimahullah pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas Al-Auza'i, Al-Layth bin Sa'ad, dan Sufyan Al-Thawri rahimahumullah tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Mereka semua menjawab, Amiruha kama ja'at bila kaif, Amiruha kama ja'at bila kaif, perlakukanlah sifat-sifat Allah secara apa adanya, dan janganlah engkau persoalkan, jangan engkau tanyakan tentang bagaimana sifat itu. Begitu juga perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, "Amantu billahi وبما جاء عن الله على مراد الله وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkannya, dan aku beriman kepada Rasulullah SAW dan kepada apa-apa yang datang dari beliau sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, manhaj salaf dan para imam al-sunnah mengimani tauhid al-asma wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya dan telah tetapkan Rasulnya SAW baginya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa taqif, dan tanpa tamthil. Menetapkan tanpa tamthil, arti tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyucikan tanpa ta'til, arti tanpa ta'til, tanpa mengingkari nama dan sifat Allah. Menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat Allah dengan makhluknya. Yang terakhir di sini, menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat Allah dengan makhluknya. Berarti kita wajib menetapkan semua nama dan semua sifat, dan kita wajib juga mensucikan Allah dari persamaan kepada makhluknya. Bahwa Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha melihat. Jadi enggak ada satu pun yang sama dengan Allah. Ini sebagai bantahan kepada golongan yang menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Wa huwa sami'ul alim, wa huwa sami'ul basir. Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Bantahan kepada orang-orang yang menafikan atau mengingkari sifat-sifat Allah. Ini kaidah yang harus kita pegang. Maka sejak awal kita bahas tentang asma wa sifat, kaidah ini harus kita pegang. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah, dan kita wajib mensucikan Allah, dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Kita wajib menetapkan semuanya. Sekarang kita bahas poin yang ke-17 di halaman 214 dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah mengimani tentang an-nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Ahlussunnah sepakat tentang wajibnya beriman tentang turunnya Allah ke langit dunia pada setiap malam. An-nuzul termasuk di antara sifat-sifat khabariyah fi'liyah. Terdapat sejumlah dalil yang menyatakan bahwa Allah turun ke langit terendah, langit dunia, pada setiap malam. Dan hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia, hadisnya mutawatir. Hadis-hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia, hadis-hadisnya mutawatir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir fa yaqulu may yad'uni fa astajib lahu wa may yas'aluni fa u'tiya wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu." Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir, seraya menyeru, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan doanya, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberinya, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku maka aku akan mengampuninya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid. Hadis ini sahih, tadi saya sebutkan mutawatir hadisnya. Allah menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia Ini sifat nuzul, turunnya bukan turunnya rahmat, bukan turunnya perintah, tapi turunnya Allah. Tadi sudah kita bahas bahwa kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh menyamakan dengan makhluknya, tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Kita wajib menetapkan. Nabi menyebutkan demikian, Allah turun, kita wajib mengimani tanpa menanyakan, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Dan Allah turun ke langit dunia setiap malam. Setiap malam kita harus ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Itu prinsip. Allah enggak sama. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak sama dengan sesuatu apapun juga, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Enggak ada yang sama dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah ada nama yang sama dengan Allah? Jadi tidak ada yang sama. Kita wajib menetapkan Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tinggal Allah tabarak wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Kita wajib menetapkan dan tanpa menanyakan dengan akal kita yang picik. Jangan mengatakan kalau Allah turun ke langit ke dunia setiap malam, berarti Allah turun setiap detik karena malam berbeda-beda di dunia ini. Ini berarti kita menyamakan Allah dengan siapa? Dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluknya. Semuanya Allah menciptakan. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap malam, ya kita wajib menetapkan. Enggak boleh kemudian pakai akal kita, kalau gitu Allah turun setiap waktu dong, enggak pernah berhenti karena malam berbeda-beda. Itu ukuran kita, ukuran makhluk. Gak boleh seperti itu. Itu gak punya adab kepada Allah. Kita wajib mengimani. Tanpa kita menanyakan dengan akal kita, kalau begitu begini, kalau begitu begini. Kita wajib mengimani. Asal ketika datang Al-Quran wa Sunnah kepada kita, kewajiban kita mengimani. Itu yang selamat. Kita terima dengan hati kita, dan ini sudah kita bahas berkali-kali, kita wajib untuk tunduk dan taslim kepada nas Al-Quran, sami'na wa ata'na. Jadi jangan kemudian membantah dengan akal kita. Justru kalau kita lihat, sesatnya manusia disebabkan karena mereka mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Gak boleh, gak ada kias dalam akidah. Maka dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarah Sunnah, tidak ada kias dalam masalah akidah. Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Kita wajib menetapkan Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Kenapa yang seperti ini dibahas dalam masalah akidah? Karena ada firqah-firqah yang menolak. Ini dibahas oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab akidah karena ditolak oleh ahlul bid'ah, sehingga dibahas untuk menjelaskan tentang bagaimana adab kita kepada Allah. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan, dan kita wajib menetapkan apa yang tetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak Nabi sabdakan ini SAW, gak ada seorang sahabat pun yang bertanya, gak ada bagaimana turunnya Allah, kalau gitu Allah turun setiap malam. Gak pernah ada yang tanya, tidak pernah ada. Dari mulai zaman sahabat radhiyallahu anhu jami'an sampai zamannya Imam Malik, baru ada yang bertanya tentang kaifal istiwa, bagaimana istiwa Allah. Sebelum enggak pernah yang tanya. Jadi wajib mengimani, dasarnya di sini iman kepada Allah. Ketika kita membaca Al-Qur'an atau sunnah Nabi, kewajiban kita untuk mengimani. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepada-Ku, Aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta kepada-Ku, Aku akan berikan, dan barang siapa yang minta ampun kepada-Ku, Aku akan ampun. Barang siapa yang minta ampun kepada aku akan ampunkan. Kata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, yang wafat tahun 449 Hijriah, di dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, kata beliau, Para ulama ahli hadis menetapkan turunnya Rabb Azza wa Jalla ke langit terendah pada setiap malam tanpa menyerupakan turunnya Allah itu dengan turunnya makhluk, tanpa mengumpamakan, tanpa menanyakan bagaimana turunnya Allah, tetapi menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dengan mengakhiri perkataan padanya tanpa komentar lagi, memperlakukan kabar yang sahih yang memuat hal itu sesuai dengan zahirnya, serta menyerahkan ilmunya, kaifiatnya kepada Allah. Tentang ilmu kaifiatnya bagaimana Allah turun, kita serahkan kepada Allah. Dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah wafat tahun 311 Hijriah, beliau menjelaskan pembahasan tentang kabar-kabar yang benar sanadnya dan sahih penopangnya telah diriwayatkan oleh ulama Hijaz dan Iraq dari Nabi SAW tentang turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia, langit terendah, pada setiap malam, yang kami akui dengan pengakuan seorang yang mengaku dengan lidahnya, membenarkan dengan hatinya, serta meyakini keterangan yang tercantum di dalam kabar-kabar tentang turunnya Allah Azza wa Jalla tanpa menggambarkan kaifiatnya. Tentang bagaimana, enggak boleh kita menggambarkan, enggak boleh kita tanyakan, karena Nabi SAW memang tidak menggambarkan kepada kita tentang kaifiat cara turunnya Allah ke langit dunia, dan beliau SAW hanya memberitahukan kepada kita bahwa Rabb kita turun. Sementara itu Allah Azza wa Jalla dan Nabi SAW tidak menjelaskan bagaimana cara Allah turun ke langit dunia. Oleh karena itu kita mengatakan dan membenarkan apa-apa yang terdapat di dalam kabar-kabar ini perihal turunnya Rabb tanpa memaksakan diri membicarakan tentang sifat dan kaifiatnya. Sebab Rasulullah SAW memang tidak mensifatkan kepada kita tentang kaifiat turunnya. Ini diringkas dari kitab Tauhid oleh Imam Ibn Khuzaimah. Kitab Tauhid ini sudah ditahqiq dan dua jilid, dalam dua jilid. Lalu setelah itu Imam Ibn Khuzaimah menyebutkan sejumlah hadis yang berisi keterangan tentang hal itu, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas. Hadis-hadis yang memuat pengertian seperti ini banyak jumlahnya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sampai menuliskan tentang hal tersebut secara khusus dalam bagian kitabnya Syarah Hadithin Nuzul. Kitab ini sudah dicetak beberapa kali, Syarah Hadithin Nuzul, oleh Al-Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah An-Numairi, yang beliau wafat tahun 720 Hijriah, yang ditahqiq dan ta'liq oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais, terbitan Darul Asimah. Kitab ini sudah berapa kali cetak? Yang pertama dicetak tahun 1414 Hijriah, tahun 1993. Ini satu kitab ini membahas khusus tentang nuzul. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya pendapat yang mengatakan tentang turunnya Allah pada setiap malam telah tersebar luas melalui sunnah Nabi SAW dan para salafus saleh serta para imam ahli ilmu maupun ahli hadis telah sepakat membenarkannya dan menerimanya. Siapa yang berkata dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka perkataan itu adalah hak dan benar, kendatipun ia tidak mengetahui tentang hakikat dan kandungan serta makna-maknanya. Sebagaimana orang yang membaca Al-Quran tidak memahami makna-makna ayat Al-Quran dibacanya, karena sebenar-benar kalam adalah kalam Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Arti kita wajib menetapkan, karena semua yang difirmankan Allah benar, semua yang disabdakan Rasulullah semuanya benar selama riwayatnya sahih. Nabi SAW mengucapkan perkataan ini dan semisalnya secara umum, tidak mengistimewakan seorang atas orang lain dan tidak pula disembunyikan dari seseorang. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in serta para tabi'in rahimahumullah menyebutkannya, menukilnya, menyampaikannya dan meriwayatkannya di majelis-majelis khusus dan umum pula, yang selanjutnya dimuat dalam kitab-kitab Islam yang dibaca di majelis-majelis khusus maupun umum seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan yang semisalnya. Artinya tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan nama sifat Allah ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kemudian sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada yang lain, dan ini sudah diketahui semuanya dan terdapat dalam kitab-kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya terdapat. Dan mereka baca dan mereka mengimani. Enggak ada seorang pun yang menolak dengan akalnya atau perasaannya atau menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Semua mengimani. Nah, kewajiban kita mengimani. Kewajiban kita untuk mengimani tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Wa annahu yahbitu kulla laylatin min sama'id dunya bi khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya Allah turun pada setiap malam ke langit dunia berdasarkan kabar dari Rasulullah SAW. Di dalam kitab Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Jadi kita wajib menetapkan demikian. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya menukil perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian beliau berkata, "Annallaha ala arsyihi fi sama'ihi yaqrubu min khalqihi kaifa syaa'a wa yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa'a." Bahwasanya Allah azza wa jalla di atas arsy, berada di atas langit, lalu Allah mendekat kepada makhluknya menurut bagaimana yang Allah kehendaki, dan sungguhnya Allah turun ke langit dunia menurut bagaimana yang Allah kehendaki. Di dalam kitab beliau Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilah wal Jahmiyah. Jadi Allah tetap berada di atas arsy, tapi Allah dekat dengan hambanya. Allah tetap berada di atas arsy dan Allah turun ke langit dunia. Itu perhatikan di sini perkataan Imam Qayyim, bahwa Allah tetap berada di atas arsy dan Allah turun ke langit dunia. Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia, arsy itu kosong. Ada juga yang kedua menyebutkan, menyamakan dengan sifat makhluknya. Ini tidak benar dan menyerupakan Allah dengan makhluknya tidak boleh dalam Islam dan hukumnya kufur. Yang ketiga, Allah turun ke langit dunia tapi Allah tetap berada di atas arsy, dan ini pendapat yang sahih. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Syarah Haditsun Nuzul, beliau menyebutkan tentang Haditsun Nuzul wal qawlu tsalits wa huwa shawab, perkataan yang ketiga, perkataan yang benar, wa wal ma'thur anin salafil ummah wa immatiha, annahu annallaha la yazalu fawqal arshi wa la yakhlu al arshu minhu ma'a dunuwihi wa nuzulihi ila sama'i dunya wa la yakunu al arshu fawqahu wa kadhalika يوم القيامة كما جاء بالكتاب والسنة وليس نزولك نزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى سقف فوقهم بل الله منزه عن ذلك. Kata Syekhul Islam, pendapat yang ketiga, pendapat yang benar, dan ini yang diriwayatkan dari ulama salaf dan juga para imamnya, bahwasanya Allah tetap berada di atas arsy. Arsy itu tidak kosong. Meskipun Allah dekat dengan hambanya dan Allah turun ke langit dunia, dan tidak ada keterangan bahwa arsy itu berada di atas Allah. Demikian juga pada hari kiamat, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan tidaklah turunnya Allah seperti turunnya badannya anak Adam dari atap ke bawah, di mana atap itu di atasnya nantinya. Tapi Allah disucikan dari yang demikian. Maksudnya Allah SWT, saya jelaskan perkataan Syekhul Islam ini, Allah tetap berada di arsy sesuai dengan nas Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sekarang disebutkan dalam hadis bahwa Allah turun ke langit dunia. Ya, Allah turun ke langit dunia, tapi tetap Allah berada di atas arsy. Kita berbicara di sini tentang makhluk atau tentang khalik? Khalik. Kalau bicara tentang khalik, tentang Allah, Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tetap berada di atas arsy, Allah juga turun ke langit dunia. Boleh enggak kita tanya tentang bagaimana? Tidak boleh. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Allah enggak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat, dan mereka akan ditanya oleh Allah. Enggak boleh menanyakan tentang bagaimana turunnya Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana Allah di arsy dan Allah juga turun, bagaimana? Enggak boleh. Harus ditinggalkan kalimat ini. Kita berbicara tentang Allah Rabbul Alamin, Allah yang Maha Berkuasa. Kemudian Allah juga tidak sama turunnya dengan turunnya anak Adam, seperti tubuh anak Adam dari tempat yang tinggi, dari atap turun ke bawah. Berarti atapnya di atas. Tadi dia di atas, kemudian turun ke bawah, berarti atap di atas. Ini enggak sama dengan Allah. Kalau Allah di arsy kemudian turun, berarti arsy-Nya di atas Allah. Enggak mungkin. Karena yang paling tinggi Allah Ta'ala. Subhanu Rabbiyal A'la. Sabbihisma Rabbikal A'la. Allah yang paling tinggi. Al-Aliyul Azim. Enggak ada yang lebih tinggi dari Allah. Allah tetap di atas. Meskipun Allah turun ke langit dunia. Kita wajib menetapkan demikian sesuai dengan nas. Dan seluruh imam-imam ulama salaf seperti itu menetapkannya. Enggak boleh kita tanyakan tentang bagaimana. Enggak boleh kita mengatakan tidak masuk akal. Dari mana keterangan itu enggak masuk akal? Akalnya para sahabat itu menerima. Akalnya para tabi'in terima. Akalnya para imam terima. Maka kita katakan kepada mereka, kok akal kamu enggak terima? Berarti akal kamu enggak waras. Akalnya para sahabat tunduk kepada dalil. Terima. Jadi kita wajib menetapkan. Dan Syekhul Islam membahas panjang lebar tentang masalah ini. Dan juga kalau ada yang mengatakan bahwa turunnya Allah ke langit dunia itu seperti orang turun dari atas meja ke bawah, ini ada riwayat dibawakan oleh Ibnu Battuta, seorang yang biasa rihlah berjalan ke sana kemari, kemudian bawakan cerita, saya pernah bertemu dengan Syekhul Islam. Ini dusta, ini bohong. Syekhul Islam ketika menjelaskan hadis tentang nuzul Allah turun ke langit dunia, beliau turun dari atas mejanya ke bawah seperti turun saya, seperti turunnya saya dari meja ini. Ini kadzab, ini dusta. Dan disebutkan oleh para ulama tentang sejarah ini, enggak ada. Justru Syekhul Islam itu yang menjelaskan dalam kitab-kitabnya bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, enggak mungkin. Bahkan kata Imam Nuaim bin Hammad Al-Khuzai, gurunya Imam Bukhari, enggak boleh Allah diserupakan dengan makhluknya, sampai beliau mengatakan man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Telah kafir. Enggak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan enggak mungkin Syekhul Islam melakukan demikian. Kenapa? Dalam kitab-kitabnya menjelaskan tentang tidak bolehnya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berarti kisah ini kisah yang dusta, bohong. Dan itu dilakukan oleh biasanya oleh ahli bid'ah, dibawakan kisah-kisah itu. Kita lanjutkan. Jadi penjelasan tentang Allah turun ke langit dunia itu, Allah tetap berada di atas arsy, Allah juga turun ke langit dunia. Kita wajib menetapkan demikian. dan itu pendapat yang benar. Al-Sunnah menetapkan tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia setiap malam, sebagaimana mereka menetapkan seluruh sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, orang-orang saleh senantiasa mencari waktu yang mulia tersebut untuk mendapatkan karunia Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya, serta mereka melaksanakan ibadah kepada Allah dengan khusyuk, memohon ampunan kepadanya dan mohon kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Mereka tetap menggabungkan antara khauf, rasa takut, dan raja, rasa harap dalam beribadah kepadanya. Sekarang kita ambil fawaid dari hadis ini. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatina sama'i dunia hina yabqa thuluthul layl akhir fayaqulu ma yada'uni faastajibala wa ma yas'alni fawadiyah wa ma yastaghfirin faaghfirala. Allah tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Allah menyeru, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan doanya, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberinya, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku maka aku akan mengampuninya. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid. Fawaid dari hadis ini, saya ambil fawaid ini dari beberapa kitab. Yang pokok dari kitab At-Tanbihat As-Saniyah 'ala al-Aqidah al-Wasithiyah. At-Tanbihat As-Saniyah 'ala al-Aqidah al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz An-Nasir Ar-Rashid. Ini termasuk syarah Aqidah Wasithiyah yang bagus sekali, yang dianjurkan oleh para ulama untuk kita baca. Sekarang kita ambil fawaid dari hadis ini, hadis nuzul. Yang pertama, fawaid dari hadis ini, fihi itsbatu nuzuli rabbi ila sama'i dunya kullalatin kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Dalam hadis ini menetapkan turunnya Allah ke langit dunia. Yang pertama, menetapkan turunnya Allah ke langit dunia setiap malam sebagaimana yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah saya jelaskan, nuzulnya Allah ya secara hakikat turun Allah, bukan rahmatnya, bukan perintahnya, bukan, atau bukan malaikatnya. Karena pertentangan nanti dengan hadis akhirnya, Allah mengatakan mayada'uni, siapa yang berdoa kepada aku. Berarti menunjukkan bahwa Allah yang turun, bukan malaikatnya, bukan perintahnya, bukan rahmatnya. Yang kedua, fihi itsbatul 'uluwi lillahi 'azza wa jal. Yang kedua, menetapkan sifat 'ulu bagi Allah. Kalau yang tadi menetapkan sifat nuzul, yang kedua sifat 'ulu. Allah itu maha tinggi. Kalau disebutkan nuzul turun, berarti Allah di atas. Itu wajib menetapkan sifat al-'ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha tinggi. Ini dalilnya banyak sekali, ratusan ayat. Bahkan kata Imam Nuqayyim, saya akan buktikan tentang turunnya Allah itu, saya akan buktikan tentang Allah berada di atas itu, itu dengan 1000 dalil dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Justru ketika kita tetapkan tentang sifat ulu ini, kalau kita lihat kelompok-kelompok ahlul bidah menolak, mereka mengingkari. Dalil nasnya paling banyak dalilnya ini. Yang ketiga, fihi raddu ala al-jahmiyati wal mu'tazilah al-munkirina linuzuli subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini bantahan kepada Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bantahan kepada Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengingkari tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Ini bantahan kepada Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengingkari tentang turunnya Allah, nuzulnya Allah ke langit dunia. Jadi bantahan kepada Jahmiyah dan Mu'tazilah mengingkari tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Dan ini orang yang mengingkari ini batil. Yang mengingkari ini sesat, gitu. Termasuk yang mengikuti dua kelompok yang sesat ini. Jahmiyah sesat, Mu'tazilah sesat. Kemudian yang keempat, fihi itsbatu af'alillahi al-ikhtiyariyah. Menetapkan perbuatan Allah ikhtiyariyah. Arti perbuatan Allah ikhtiyariyah, yang Allah lakukan dengan kehendaknya. Menetapkan sifat perbuatan Allah yang berkaitan dengan kehendaknya. Arti Allah turun menurut kehendak Allah SWT. Yang kelima, fi itsbatul qauli lillahi subhanahu wa ta'ala. Fihi itsbatul qauli lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, menetapkan sifat berbicara bagi Allah SWT. Bahwa Allah itu berbicara, mempunyai sifat-sifat kalam bagi Allah. Di sini Allah menyebutkan fayaqul, Allah berfirman, Allah berkata, mayad'uni fasib, fayaqul, Allah berkata. Yang keenam, itsbatu anna kalamahu subhanahu wa ta'ala biharfin wa sautin. Yang keenam, menetapkan bahwa kalamullah subhanahu wa ta'ala dengan huruf dan suara. Menetapkan bahwa kalam Allah itu subhanahu wa ta'ala dengan huruf dan suara. Makanya dikatakan oleh Imam Ibn Rajab, dan diantara bid'ah yang diingkari oleh Imam Ahmad tentang Al-Quran, yaitu orang mengatakan bahwa Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Ini bid'ah. Dan Imam Ahmad membid'ahkan ini. Allah berbicara dengan huruf dan suara. Yang ketujuh, Anna sifat al-kalam sifatun dhatiyatun fi'liyatun. Bahwa sifat kalam merupakan sifat dhatiyah dan fi'liyah. Sifat kalam merupakan sifat dhatiyah fi'liyah. Artinya Allah berbicara azali wa abadi. Tapi Allah juga berbicara apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah berbicara, tapi berbicara Allah tergantung apa yang Allah kehendaki. Seperti perbuatan apa yang Allah kehendaki. Yang ke-8, الرد على الجهمية وأضرابهم القائلين بأنه سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته. Ini bantahan kepada Jahmiyah dan kepada orang-orang yang sama dengan Jahmiyah. Bantahan kepada Jahmiyah dan orang-orang yang sama dengan Jahmiyah yang mengatakan Allah itu ada pada setiap tempat. Ini perkataan yang batil. Perkataan Allah berada di setiap tempat ini batil. Jadi bantahan kepada Jahmiyah dan yang semisalnya yang mengatakan Allah itu berada pada setiap tempat ini batil. Ini batil. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa di atas. Kita wajib menetapkan Allah di atas langit dan arsy. Karena Allah yang menjelaskan demikian, kita wajib mengimani. Kita wajib menetapkan bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Sudah satu kalimat, tidak ada yang lain. Jadi perkataan yang sesat, menyesatkan, mengatakan Allah berada di mana-mana. Sesat dan menyesatkan, dan kufur perkataan ini. Kemudian yang kesembilan, yang kesembilan, dalilun alam tidak di hadzal waqti, ay waqtu nuzul ilahi ila ila al-fajr. Arti dalil bahwa waktu turunnya Allah itu dari mulai sepertiga malam sampai terbit fajar. Dalil tentang turunnya Allah dari mulai terbit fajar, mulai dari sepertiga malam, afwan, ketika tinggal sepertiga malam yang akhir sampai terbit fajar. Arti turunnya Allah dari mulai sepertiga malam yang akhir sampai terbit fajar. Yang ke-10, fihi al-hathu 'ala ad-du'a wal istighfar fi jami'il waqtil madhkur. Yang ke-10, dianjurkan untuk berdoa dan minta ampun di seluruh waktu yang disebutkan. Waktu yang disebutkan yaitu ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Dianjurkan untuk berdoa dan istighfar sepertiga malam yang akhir. Yang ke-11, fihi dalilun ala fadli du'a. Ini dalil tentang keutamaan doa. Dan doa ini utama. Sesuatu yang paling disenangi dan dicintai oleh Allah ya doa. Maka dianjurkan kita banyak berdoa. Yang ke-12, fihi dalilun ala naf'i du'a. Fihi dalilun ala naf'i du'a. Li'anna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Ini dalil tentang manfaatnya doa. Li'anna du'a, karena doa itu yanfa'u, bermanfaat, mimma nazala, dari apa yang sudah turun, wa mimma lam yanzil. Karena doa itu bermanfaat bagi apa yang sudah turun dan bagi apa yang belum turun. Maksudnya doa itu bermanfaat bagi apa yang sudah terjadi. Umpamanya sekarang orang terkena penyakit, dia berdoa kepada Allah agar penyakitnya dihilangkan. Ini yang sudah terjadi. Wa mimma lam yanzil, yang belum terjadi, ya Allah jauhkan, hindari saya dari berbagai macam penyakit. Paham maksudnya? Bahwa doa manfaat dari apa yang sebelum turun atau yang sudah turun. Sesudah turun maksudnya seperti penyakit atau bencana atau musibah atau kefakiran. Kita doa kepada Allah, ya Allah hilangkan kefakiran saya, ya Allah. Ya Allah hilangkan musibah bencana ini, ya Allah. Itu yang sudah terjadi. Bermanfaat juga untuk yang belum turun. Ya Allah jauhkan saya dari malapetaka. Ini belum kena kita malapetaka, tapi kita minta jauhkan. Faham sampai sini? Faham sampai sini ya? Ya Allah jauhkan saya dari berbagai penyakit. Kita belum kena penyakit. Banyak teman-teman kena penyakit. Ya Allah jauhkan saya dari penyakit-penyakit itu. Itu manfaat dari apa yang akan turun. Jadi doa itu yanfa mimma nazala wa mimma lam yanzil. Yang ke-13, anna du'a huwa al-ibadah wa huwa min afdali ta'at. Anna du'a huwa al-ibadah wa huwa min afdali ta'at. Doa itulah ibadah dan termasuk ketaatan yang paling utama. Doa itu adalah ibadah dan ini termasuk taat yang utama. Belum selesai ini. Fala yajuzu sarfu li ghairillahi, maka tidak boleh memalingkan doa kepada selain Allah. Maka tidak boleh memalingkan doa kepada selain Allah. Wa man da'a ghairallahi fa huwa musyrikun kafir. Wa man da'a ghairallahi fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia musyrik kafir. Jadi kata Syekh Abdul Aziz bin Nasir Rashid dalam syarah akidah wasithiyah ini, kata beliau bahwa doa itu adalah ibadah, dan doa termasuk seutama-utama ketaatan. Maka tidak boleh memalingkannya kepada selain Allah. Barang siapa yang malingkan kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Saya akan sebutkan keterangannya, dalilnya. Meskipun di sini tidak disebutkan, saya akan sebutkan. Tentang doa itu adalah ibadah, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir, ayat 60. Ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nu'man bin Bashir, Nabi bersabda SAW, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itulah ibadah. Kemudian Nabi membacakan ayat dalam surah Mu'min, surah Ghafir 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin." Allah berfirman, "Dalakan semua berdoa kepada-Ku. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam beribadah kepada-Ku, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam akan terhina." Di sini doa adalah ibadah. Pertama sabda Nabi SAW, kemudian Nabi membacakan ayat dalam surah Mu'min ayat 60. Kemudian di sini disebutkan lagi, "Wa man da'a ghaira Allah," barang siapa yang berdoa kepada Allah, "fa huwa musyrikun kafir." Maka dia musyrik kafir. Ini dasarnya juga dalam surah Al-Mu'minun. وَمَا يَدْعُوا مَا اللَّهِ لَنْ أَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَوْ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُ عِنْدَ رَبِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Untuk melihat dalam surah Al-Mu'minun, satu ayat menjelang akhir dalam surah Al-Mu'minun, Allah menyebutkan surah Al-Mu'minun surah 23, Allah berfirman, وَمَا يَدْعُوا مَا اللَّهِ لَنْ أَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَوْ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُ عِنْدَ رَبِّ إِنَّهُ لَيْفْلُ الْكَافِرُونَ. Satu ayat menjelang akhir, ayat 117 di surah Al-Mu'minun, وَمَا يَدْعُوا مَا اللَّهِ لَنْ أَخَرَ, barang siapa yang berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang lain, لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, dan dia tidak punya bukti sama sekali, tidak punya hujjah, فَإِنَّمَا حِسَابُ عِنْدَ رَبِّي, sesungguhnya hisabnya di sisi Allah, إِنَّهُ لَيْفْلِحُ الْكَافِرُونَ, sesungguhnya tidak akan sukses, tidak akan beruntung orang-orang kafir. Ini disebutkan berarti orang yang memalingkan doa kepada Allah, maka dia kafir dengan dasar nas ayat ini, surah Al-Mu'minun. Dan ini hukum secara umum, bukan ta'yin, bukan umum seperti itu. Untuk ta'yin orang tertentu harus iqamatul hujjah, harus sampai hujjah kepada dia dan dia faham tentang hujjah itu. Selanjutnya yang ke-14, yang ke-14 dari tanbihat al-latifah ala mahtawat ala aqidah al-wasitiyah oleh Syekh Abdul Rahman bin Sa'di, kata beliau, "Wa khawasul mu'minina yaqumuna fi thuluth al-layl akhir wa yad'una Allah wa yastaghfiruna." Yang ke-14, bahwa orang-orang mukmin yang khusus, mereka bangun di sepertiga malam yang akhir, orang-orang mukmin yang khusus, mereka bangun di sepertiga malam yang akhir, mereka berdoa kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Yang ke-15 sama juga, "Wa khawasul mu'minin ya'budunallaha fi hadzal waqti hubban wa raja'an wa khaufan." Artinya orang-orang mukmin yang khusus, mereka beribadah kepada Allah di waktu ini dengan rasa cinta, rasa harap dan takut kepada Allah. Dia cinta kepada Allah, dia mengharap hanya kepada Allah, dan dia takut kepada Allah. Yang ke-16, "Inna thuluth al-layl akhir madhinatul ijabah wa inna akhir al-layli afdalu lid-du'ai wal-istighfar." Sesungguhnya sepertiga malam yang akhir Sesungguhnya sepertiga malam yang akhir tempat terkabulnya doa. Sesungguhnya sepertiga malam yang akhir tempat terkabulnya doa. Makanya di akhir malam itu merupakan yang terbaik untuk kita berdoa dan minta ampun. Berarti setelah kita bangun tengah malam, kemudian kita akhiri dengan doa, kemudian istighfar. Karena Allah menyebutkan demikian. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka minta ampun kepada Allah waktu sahur. Dan orang beriman itu seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka orang beriman itu sedikit sekali mereka tidur di waktu malam. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Untuk tahajud. Yang ke-17. Fihi tafdilu salatul witri akhir al-lail. Ini keutamaan salat witir di akhir malam. Karena salat witir itu bisa dilakukan di awal malam sebelum tidur, bisa di tengah malam, bisa di akhir malam. Dan ini yang terbaik di akhir malam. Tafdil, keutamaan salatul witri akhir al-lail, di akhir malam. Yang ke-18, fihi tawattufuhu subhanahu wa ta'ala bi'ibadihi wa rahmatihi bihim. Di sini ada kelembutan Allah SWT kepada hamba-hambanya dan rahmatnya. Jangan, di sini ada kelembutan Allah SWT dengan hamba-hambanya dan rahmatnya. Wa kaunu subhanahu wa ta'ala ya'muruhum bidu'ai wa istighfarihi. Di mana Allah menyuruh hamba-hambanya untuk berdoa, meminta dan minta ampun kepada Allah SWT. Ini fawaid ya, hadis yang dapat kita ambil dari sini. 18 fawaid. Tinggal kita berusaha mengamalkan. Jadi di sini kita sudah menetapkan tentang sifat nuzul bagi Allah. Kemudian di sini juga kita mengambil banyak faedah, yaitu dengan ibadah kepada Allah di waktu malam. Meskipun waktu malam Allah menciptakan agar manusia tidur, tapi enggak seluruh waktu dia untuk tidur. Di sebagian waktu untuk tidur, sebagian untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan itu yang paling baik dilakukan ibadah di akhir malam, sepertiga malam yang akhir, untuk dia salat tahajud, kemudian dia berdoa, minta kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Artinya kita adukan semua kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Bab Nabi SAW tidak pernah tinggal melakukan salat tahajud sampai kakinya bengkak. Sampai salah seorang istrinya mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampunkan dosa-dosa engkau yang lalu yang akan datang? Nabi menjawab SAW, afala akunu abdan syakura, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi SAW dengan sholat malam itu bersyukur kepada Allah. Arti syukur itu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, yang wajib maupun yang sunnah. Dan untuk melihat Nabi SAW mendidik para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, dari mulai remaja itu untuk sholat malam. Di samping mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Di samping Nabi menyuruh sahabat itu untuk mintanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kau minta, minta kepada Allah. Apabila kau minta tolong, minta tolong kepada Allah. Nabi ajarkan itu tentang akidah, tentang tauhid. Kemudian Nabi ajarkan mereka agar memintanya kepada Allah, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Nabi juga mengajarkan mereka untuk salat malam. Sampai Nabi SAW ketika Ibnu Umar itu ipar dengan Nabi. Dia adalah adiknya Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Pernah bermalam di rumahnya Hafsah. Kemudian Ibnu Umar, Nabi salat malam, Ibnu Umar enggak salat malam. Kata Nabi SAW setelah itu, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli billail. Sebaik-baik orang itulah Abdullah, maksud Abdullah bin Umar, kalau seandainya dia sholat malam. Sejak itu Abdullah bin Umar dengar hadis ini, enggak pernah tinggal sholat malam sampai akhir hayatnya. Waktu itu masih remaja dia. Nabi juga bersabda kepada Abdullah bin Amr, kata Nabi SAW, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul layla fataraka qiyamal layli. Ya Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, tadinya rajin sholat malam kemudian ditinggalkan sholat malam. Ini hadis ini, dua hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan, tadinya rajin sholat malam kemudian ditinggalkan sholat malam. Menunjukkan enggak boleh orang yang sudah terbiasa dengan amal-amal yang baik kemudian ditinggalkan, enggak boleh. Harus rajin terus melaksanakannya. Kalau ini sholat malam, saya mau tanya kepada antum, wajib atau sunnah? Sholat malam sunnah. Kalau yang sunnah aja kata Nabi, jangan kamu tinggalkan, apalagi yang wajib. Nuntut ilmu wajib atau sunnah? Wajib, gak boleh tinggalkan. Kalau sholat malam gak boleh kita tinggalkan, apalagi yang wajib. Nuntut ilmu gak boleh antum absen, untuk ilmu gak boleh. Antum harus terus talabul ilmi, karena ini wajib. Jangan kamu seperti si fulan, tadinya rajin sholat malam kemudian tinggalkan sholat malam. Kan banyak orang seperti itu, waktu dia ada kesulitan, kesusahan, minta kepada Allah, bangun rajin, setelah itu tinggalkan terus sampai wafat. Rajin kerjakan sholat malam. Bahkan Nabi SAW juga menegur orang itu untuk sholat malam ketika Nabi membangunkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Fatimah radhiyallahu anha. Ini sudah menikah. Jadi antum juga enggak ada masalah membangunkan anak antum yang sudah dewasa, bangunkan. Atau mantu antum, bangunkan, enggak ada masalah. Nabi bangunkan. Untuk apa? Untuk sholat malam. Kalau yang sunnah aja Nabi bangunkan, apalagi yang wajib. Apalagi subuh. Ya harus digedor pintunya supaya bangun. Yang sunnah aja diingatkan supaya bangun. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, mudah-mudahan Allah merahmati seorang suami yang bangun tengah malam, yang kemudian dibangunkan istrinya. Dan mudah-mudahan Allah merahmati seorang istri yang bangun tengah malam, kemudian dibangunkan suaminya. Ini semua keindahan, kenikmatan, dan rahmat dari Allah. Maka biasakan di situ, dalam rumah itu, terus bangun sholat malam. Karena kesempatan kita untuk ibadah kepada Allah di waktu malam. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Kalustad. Jazakumullahu khairan. Materi bahasannya sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu dari pesan singkat dari Bapak Endang di Pelabuhan Ratu yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya, bagaimanakah hukum apabila kita dalam rangka memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anak dengan cara kita menyelenggarakan sholat tahajud berjamaah bersama keluarga, istri dan anak-anak di rumah, dan diselenggarakan dengan membaca bacaan dizaharkan. Apakah hal ini diperbolehkan? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Iya. Tentang melakukan sholat malam dengan berjemaah, sebagian ulama membolehkan. Tetapi harus kita lihat bagaimana contoh Nabi SAW. Nabi tidak pernah melakukan dengan berjamaah bersama istrinya. Kan bisa Nabi untuk mencontohkan, Nabi lakukan dengan istri-istrinya berjamaah. Nabi enggak lakukan SAW. Nabi mengerjakan masing-masing. Setelah Nabi selesai sholat, Nabi bangun kena Aisyah radhiyallahu anha untuk bangun. sholat witir. Jadi yang terbaik pendidikan itu mengikuti contoh Nabi SAW. Dan juga enggak ada riwayat dari para sahabat bahwa sahabat membangunkan istrinya, anaknya kemudian berjamaah. Enggak ada riwayat tentang masalah itu. Kalau ada sudah nukil, lau kana khairan sabaquna ilaihi. Kalau itu baik, mereka sudah lebih dahulu untuk melakukannya. Jadi tetap aja masing-masing kita lakukan, artinya si bapak mengerjakan, istri mengerjakan, anak juga mengerjakan. Kalau anak belum sanggup, bisa ngikut kita untuk ikut berjamaah dengan kita. Tapi di rumah, karena yang terbaik salat itu di rumah. Kata Nabi, afdalu salatil mar'i fi baiti ila al-maktubah. Sebaik-baik salat seorang itu di rumahnya kecuali yang wajib. Dan Nabi melakukan salat malam di rumahnya kecuali Ramadan. Ramadan tarawih di masjid Nabi. Tapi setelah itu kembali lagi di rumah. Ramadan di masjid, karena Nabi lakukan di masjid. Dan para sahabat ikut di masjid. Zaman Abu Bakar juga demikian, zaman Umar juga demikian. Dan seterusnya sampai hari ini. Sholat tarawih. Tapi untuk sholat malam kita, itu masjid. Padahal Nabi SAW rumahnya dekat dengan masjid sebelahan. Tapi Nabi gak pernah tahajud di masjid. Di rumahnya. Nabi gak pernah witir di masjid. Nabi di rumahnya. Kecuali Ramadan. Diikuti oleh para sahabat. Jadi yang terbaik pendidikan itu kita mengikuti bagaimana contoh Nabi SAW, bagaimana contoh para sahabat, itu yang terbaik yang kita lakukan. Nah, silakan yang lain. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Untuk selanjutnya yang kedua kami berikan kesempatan dari Anda penelpon di 0218236543. Silakan untuk Anda. Ya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk. Silakan, ya silakan Bapak. Dikecilkan terlebih dahulu Bapak volume radio atau televisinya agar tidak terjadi feedback Bapak ya. Ya silakan Bapak. Mohon maaf sebelumnya Pak, dikecilkan volumenya Pak ya, atau di mute terlebih dahulu untuk tidak terjadi feedback Bapak. Silakan dengan siapa dari mana Pak? Halo. Ya, silakan. Di dari Mayoya Madura, Ustaz. Bapak mungkin bergeser ke yang lebih jauh Bapak dari volume atau dari pesawat televisinya. Ini, kalau tadi Nabi membangunkan keluarganya untuk sembahyang, ya. Baik itu sembahyang malam atau mau sembahyang subuh. Ya. Ya, kemudian Pak. Dan yang kami tanyakan, apakah menjelang subuh itu membaca sholawat umpamanya, menjelang subuh kurang 5 menit umpamanya, kemudian itu termasuk salah satu membangunkan, Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Membaca sholawat maksudnya di masjid-masjid begitu ya Pak ya, atau ya, di rumah? Di masjid. Di masjid, Ustaz. Di masjid ya. Ya, kurang 5 menit umpamanya membaca sholawat. Sedang atap. Ya. Oleh karena itu kan tidak mungkin kalau seorang muadzin umpamanya datang ke rumah-rumah ke tudor-tudor untuk membangunkan. Iya. Jadi membaca selawat di masjid 20 menit, apakah itu termasuk membangunkan? Baik. Apakah boleh? Apakah diperbolehkan dalam rangka membangunkan warga begitu ya, keluarga? Baik. Terima kasih Bapak yang di Madura atas interaksi dan pertanyaannya. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Iya. Tanyakan tentang masalah membangunkan orang dengan cara membaca selawat di masjid. Kita lihat contoh Nabi enggak ada. Selawat dianjurkan. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab di ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, salawat dan salamnya kepada Rasulullah SAW. Jadi kita disuruh untuk salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktunya, tempatnya disebutkan oleh para ulama. Hadisnya banyak. Oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham Fis Salati Wassalami Ala Khairil Anam. Lebih dari 40 tempat. Tapi enggak ada sepun riwayat menyebutkan bahwa para sahabat itu membaca salawat ketika menjelang azan. Atau menyebutkan sebelum azan itu as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum, enggak ada. Enggak ada contoh. Di zaman itu enggak ada loudspeaker. Dan juga enggak ada mereka berjalan itu untuk bangunkan orang. Cukup dengan azan. Cukup dengan azan. Dan masing-masing membangunkan, dan subhanallah pada zaman itu enggak ada jam, enggak ada jam, enggak ada beker, enggak ada apa. Tapi mereka tahu waktunya bangun itu. Subhanallah. Tahu tentang fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar yang dusta, fajar yang jujur, fajar yang dusta. Maksudnya fajar yang kadzib itu belum terbit fajar. Artinya masih boleh untuk makan, masih boleh untuk sholat witir, masih dia istighfar, masih makan sahur. Sampai terbit fajar shadiq, baru azan. Dan itu cukup untuk membangunkan semua kaum muslimin pada zaman itu. Dan bangun mereka. Sekarang ini sudah dimudahkan oleh Allah. Ada jam, ada beker, ada HP, ada segala macam, alarm, semua lengkap. Tapi enggak bangun juga. Itu masalahnya bukan di situ. Masalahnya memang banyak dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Sehingga berat untuk bangun sholat malam dan juga berat bangun untuk sholat subuh. Makanya itu perhatikan tentang pertanyaan tadi, salawat itu enggak ada dari Nabi SAW. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa itu enggak ada contohnya. Menjelang azan salawat dulu 10 menit atau baca tarhiman, enggak ada. Dan itu mengganggu orang dengan suara tengah malam. Kan orang ada yang berzikir, ada yang sedang berdoa, ada yang sholat dengan suara loudspeaker itu, salawat dengan suara yang keras, enggak ada contoh, mengganggu orang lain. Jadi ini harus perhatikan itu, enggak ada yang seperti itu. Jadi kita kembali kepada contoh Nabi SAW. Juga mengganggu yang lainnya, hatta anak kecil juga terganggu yang enggak wajib sholat dengan suara-suara yang keras itu. Kalau adzan memang udah waktunya adzan. Di waktu sholat ya harus adzan, wajib adanya adzan. Tapi dengan selawat sebelum subuh atau sebelum zuhur, sebelum asar, enggak ada contoh Nabi. Dan enggak ada contoh dari sahabat sama sekali. Jadi cukup dengan azan, membangunkan orang itu dengan azan. Dan kita juga masing-masing kembali kepada keluarga. Masing-masing setiap keluarga dia membangunkan istrinya, membangunkan anaknya. Harus bagi dia, sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wa yaumri man jaga dari kamu dan keluarga kamu dari neraka. Jadi dia harus usaha. Bagaimana dia sebelum subuh sudah bangun untuk salat witir dan bangunkan istri, bangun anaknya. Si istri bangunkan suaminya, bangunkan anaknya. Itu biasa kan. Jadi begitu subuh mereka sudah siap. Kenapa? Sudah bangun, sudah witir, sudah doa, sudah zikir, sudah istighfar kepada Allah. Tinggal berangkat menuju ke masjid. Bagi yang laki-laki, yang perempuan di rumah. Nah, yang lain. Terima kasih. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Jawaban dan nasihat al-Ustaz demikian Bapak di Madura tadi, semoga bermanfaat. Silakan di kesempatan yang berikutnya. Masih dari penelpon, kami coba sapa kembali untuk Anda di 0218236543. Yang kami harapkan pertanyaan berkesesuaian dengan materi dan dikecilkan volume radio atau televisinya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak? Dengan Abu Alif di Baubau. Pak Abu Alif di Baubau, silakan pertanyaan. Ya. Begini Ustaz. Bagaimanakah tata cara atiqah sesuai dengan sunnah Rasul? Ya, masalahnya kita di pada saudara-saudara kita ini, mereka kalau melakukan atiqah itu sambil membacakan suatu kitab yang namanya Barkanji. Iya. Apakah ini ada sunnahnya dari Rasul? Allah, baik, Pak Abu Alif, pertanyaan mengenai tema yang kita bahas ini barangkali ada atau cuma ini saja Pak ya? Iya, baik. Itu saja ya, baik. Ya, terima kasih Pak Abu Alif barakallahu fiik di Baubau Sulawesi Tenggara, silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, materinya, pertanyaan enggak sesuai dengan materi. Tapi saya jawab juga tentang akikah itu disyariatkan ketika anak itu lahir dipotongkan kambing 2 ekor bagi anak laki-laki dan 1 ekor bagi anak perempuan. Dilakukan pada hari yang ketujuh. Dikasih nama pada hari ketujuh, kemudian dicukur rambutnya pada hari yang ketujuh. Kemudian dibagikan kambingnya. Bisa dibagikan mentah, bisa dibagikan matang kepada tetangga-tetangganya. Itu yang ada. Tapi kemudian sengaja bikin acara dengan ceramah dan segala, enggak ada contoh, enggak ada contoh. Jadi bikin makan-makan dengan acara ceramah dan segala macam, enggak ada contoh. Jadi sederhana sekali dalam Islam, dan itu mudah, enggak sulit. Potong kambing 2 ekor, dimasak, dibagikan kepada kaum muslimin. Sudah. Kalau ada saudara yang memang datang ke rumah makan sama-sama, enggak ada masalah. Tapi enggak ada istilah ceramah, khutbah, atau nasihat, enggak ada dalam acara yang demikian itu. Yang lain silakan. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, nam jazakallahu khairan jawaban dan nasihat ala Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari seorang ibu yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah cara menjawab pertanyaan dari anak-anak yang mempertanyakan tentang bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita ketahui tentang tidak bolehnya bagi kita untuk mempertanyakan atau mengkaifiatkan bagaimananya. Apa yang harus dijawab agar mereka bisa memahami dan terselamatkan dari syubhat-syubhat yang beredar saat ini mengenai tentang an-nuzul dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Ustaz. Sebenarnya tentang dalil sudah jelas, enggak ada syubhat. Dari zaman Nabi sudah ada anak kecil. Zaman sahabat juga ada anak kecil. Ada orang Badui, ada yang lain. Enggak ada seorang pun bertanya tentang bagaimana. Jadi itu dihilangkan. Pokoknya kita wajib mengimani. Titik sudah sampai situ. Enggak ada seorang pun yang bagaimana. Dan dilarang dia untuk menanyakan tentang itu. Maka Imam Malik kan marah ketika ada orang bertanya tentang istiwa. Sama aja tentang istiwa atau yang lain tentang sifat Allah, enggak boleh ditanyakan. Enggak pernah ada yang bertanya. Makanya ketika ada seorang bertanya kepada Imam Malik tentang istiwa, istiwa salah satu sifat Allah. Sifat Allah. Istiwa. Imam Malik belum pernah ada yang nanya, makanya duduk, tunduk dia sampai berkeringat. Karena di zaman Nabi, sahabat, tabi'in enggak ada yang nanya. Makanya setelah itu Imam Malik mengangkat kepalanya mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal-kayf majhulun wal-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, istiwa sudah diketahui tentang maknanya. Tentang kaifiatnya enggak ada yang tahu. Hatta Nabi SAW juga enggak tahu kaifiat istiwanya Allah. Wal-imanu bihi wajib, mengimani wajib, was-su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan bid'ah. Kalau seandainya diberitahu oleh Allah dan Rasulnya tentang kaifiat, sudah dijelaskan oleh Nabi. Tapi enggak ada. Makanya enggak boleh menanyakan tentang bagaimana, enggak boleh. Makanya Imam Malik kata, Imam Malik kepada orang itu, keluarkan orang itu, ini bibitnya ahlul bid'ah, suruh keluar. Yang nanya suruh keluar dari majlis Imam Malik. Enggak boleh hadir dia. Karena bicara masalah akidah, keyakinan kepada Allah Taala yang wajib kita imani. Jadi di sini dasarnya iman. Jadi kepada anak-anak juga jangan dijawab. Pokoknya kita wajib mengimani. Sudah seperti itu aja. Iya, satu lagi terakhir. Satu yang terakhir. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-Ustaz. Satu pertanyaan terakhir kami berikan kembali dari penelpon 0218236543. Silakan untuk Anda. Dan pertanyaan kami harap berkesesuaian dengan materi bahasan serta dikecilkan volume radio atau televisinya. Silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Pak Bus, Sumatera Barat, Solo. Pak Bus ya. Ya. Silakan pertanyaan. Dalam teknik berdoa di salat malam itu Ustaz, umpamanya kita mendoakan keluarga, iya, minta ampunkan dia umpamanya, apakah secara global kita minta ampun kepada Allah untuknya, atau kita absen satu persatu si A, si B, si C, atau anak-anak kita, atau saudara-saudara kita. Saya sebutkan satu-satu namanya, mohon ampun saudara. Atau secara global saja Ustaz. Iya. Nah, kemudian yang kedua, kan dalam hadis ada beberapa keadaan diangkat pena. Apakah termasuk orang yang tidur sebelum bangun Ustaz? Jadi kita ada perlu membangunkan karena dia sudah dapat keinginan untuk salat nanti sudah bangunnya. Amin iya. Penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang di Solok, silakan Ustaz. Yang kedua saya kurang jelas. Yang pertama tentang masalah berdoa kepada Allah Taala. Kita berdoa kepada Allah Taala, kita minta ampun untuk diri kita, kedua orang tua kita, istri dan anak. Ya semuanya. Artinya enggak perlu disebutkan satu persatu. Kecuali memang ada yang khusus yang kita ingin doakan dari anak-anak kita, memang ada yang khusus yang memang dia butuh doa kita. Dia minta didoakan, apakah waktu itu dari sekian anak itu ada yang sakit satu itu. Dia minta didoakan, maka kita doakan khusus untuk anak kita, kita sebutkan namanya. Ya dilihat, tapi secara umum doa untuk mintakan ampun agar mereka diberikan hidayah, diberikan ilmu yang bermanfaat, itu umum untuk semua anak-anak kita. Makanya Nabi menganjurkan untuk berdoa terus untuk diri kita, keluarga kita. Di antara doa yang kita doakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu umum. Semuanya kita doakan. Yang kedua apa pertanyaan tadi? Kalau tidur kan memang harus dibangunkan. Kalau dia tadi sudah saya sebutkan tentang anak kita yang tidur, dia lihat anaknya. Kalau memang anaknya memang sudah mukallaf, ya dibangunkan. Kalau anaknya baru 5 tahun ya jangan dibangunkan. Enggak ada kewajiban sholat dia. 7 tahun enggak ada kewajiban sholat. Yang dibangunkan yang mukallaf. Yang sudah umur 13 tahun, 14 tahun yang sudah mukallaf itu dibangunkan untuk sholat yang wajib. Yang wajib. Kalau yang sunnah, ya kita latih mereka juga untuk bangun. Paling tidak disuruh kerjakan witir aja satu rakaat. Witir satu rakaat. Dia, kita tahu namanya anak kita, kalau tidur itu dia agak lama tidurnya. Susah dibangunkan. Ya kita bangunkan nanti pas subuh. Untuk witir gimana? Suruh kerjakan sebelum tidur. Kamu sebelum tidur, wudu, sholat witir satu rakaat, tidur. Atau kalau dia sudah tidur belum sholat, kita bangunkan pas menjelang subuh, paling gak witir satu rakaat. Dibiasakan seperti nanti dia mampu lagi lakukan lagi 3 rakaat, mampu lagi lebih daripada itu. Itu kan perlu pembiasaan, rutinitas. Tapi harus dibangunkan. Yang wajib dibangunkan ya sholat subuh, karena wajib, sholat wajib harus dibangunkan. Jadi kita juga perhatikan, jangan sampai kita sholat malam kemudian subuhnya lewat, jangan. Ada yang seperti itu. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi. Umar bertanya kepada seorang sahabat, ini kemana kau enggak datang? Enggak sholat. Ada Rasulullah, kemudian dibawa sahabat itu. Dia mengatakan, saya sholat malam sehingga saya tertidur. Kata Umar, lebih baik kamu sholat subuh daripada sholat malam. Artinya sholat subuh wajib, sholat malam hukumnya sunnah. Yang penting yang dahulukan yang wajib dulu. Jangan karena dia sholat malam, dibangun jam 12, jam 1 sholat malam, subuhnya lewat. Subuh wajib. Sholat malam dianjurkan. Bahkan sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi jangan sampai dia dengan sholat malam meninggalkan sholat yang wajib. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.